Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yang risalah Nurul Yaqin adalah karya dari Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahumallahu taala. Ya, kemarin kita sudah membaca mukaddimah dari penulis matan aslinya, yaitu Al-Khudhari. Beliau menceritakan bagaimana latar belakang beliau menulis kitab Nurul Yaqin. Yaitu beliau terinspirasi oleh seorang ulama yang bernama Mahmud Bik Salim, yang oleh beliau, oleh Al-Khudhari, Syekh Mahmud ini dianggap sebagai ulama yang besar, ilmunya mendalam. Dan beliau sangat berharap ada orang yang menulis buku yang ringkas dan padat tentang Sirah Nabawiyah. Maka Syekh Al-Khudhari pun merasa ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sama, satu pikiran, satu hati. Walaupun beliau merasa belum layak, karena tentunya beliau tawadhu, merasa masih banyak kurang, ilmunya belum mapan. Namun beliau melihat di kota Mansuriyah, ya, di kota Al-Mansurah, ini para ulamanya belum ada yang tergerak untuk membuat kitab Sirah Nabawiyah yang ringkas dan padat tersebut. Belum ada di antara para rijal, para ulama di kota Al-Mansurah, yang di sana penuh dengan ulama, namun belum ada yang tergerak. Maka beliau pun dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, maka beliau memulai menulis kitab tentang Sirah Nabawiyah yang ringkas namun padat. Maka beliau pun menulis kitab ini, kitab Nurul Yaqin. Kemudian beliau mengatakan, waqad kana mauridi fi ta'lifihi al-Qur'an asy-Syarifa musahih as-Sunnati mimma rawahu al-Imaman al-Bukhari wa Muslim. Yang menjadi referensiku maurid, yang menjadi referensiku dalam penulisan kitab ini adalah Al-Quran yang mulia dan juga sunnah Nabi yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Walam akhruj anhuma illa fima labudda min tafhim al-ibarati. Nah, aku tidak mengeluarkan hadis selain dari keduanya kecuali dalam rangka untuk memahamkan ibarat, ya. Untuk mempermudah memahami. Kan sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, kalau kita hanya mengandalkan hadis-hadis yang sahih, maka kisah-kisah dalam Sirah Nabawiyah itu tidak bersambungan. Detail-detailnya tidak ada. Maka perlu ada yang menambal, ya. Perlu ada yang menyambungkan dari riwayat-riwayat lain yang dhaif. Maka beliau akui sendiri, ada hadis-hadis yang di luar Bukhari Muslim yang saya tambahkan dalam rangka untuk memahamkan, ya. Dan tentunya dalam kitab ini beliau tidak membawakan riwayat secara nas, namun secara makna. Tidak membawakan riwayat-riwayat baik dari Bukhari Muslim yang tadi beliau sebutkan, beliau tidak sebutkan ini hadisnya seperti ini dari fulan, lafadznya sebenarnya tidak, namun bil makna, secara makna saja. Fakana yusa'iduni asy-syifa'u lil qadhi'iyat. Dan ada kitab yang membantuku untuk menyusun kitab ini, yaitu kitab Asy-Syifa karya Al-Qadhi'iyat rahimahullah taala. Wasiratu Al-Halabiyyah wal Mawahib al-Dunyiyah karya Al-Qastalani. Asirah Al-Halabiyyah wal Mawahib al-Dunia karya Al-Qastalani. Dan juga kitab Ihya'u Ulumuddin, Ihya'u Ulumuddin karya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullahu taala. وهذا وأسأل الله من فيض فضله أن يوفق أئمتنا وأمراءنا. Demikianlah dan aku memohon kepada Allah agar mencurahkan curahan karunia-Nya, agar Allah memberikan taufik kepada para imam-imam kita dan juga pada umara, para pemimpin-pemimpin kita. Lil iqtida'i bi sayyidina wa maulana, untuk meneladani sayyid kita dan juga maula kita. Jadi beliau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salih, sebagai sayyid dan sebagai maula. Adapun sebagai sayyid maka ini berdasarkan banyak hadis. Nabi mengatakan ana sayyidu walid waladi Adam, aku adalah sayyid dari manusia. Hadisnya sahih. Adapun Nabi sebagai maula, disebut dengan maula di sini dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan al-maula yutlaqu ala iddati ma'anin. Maula ini memiliki beberapa makna. Minha as-sayyid, di antara maknanya sayyid. Maka kalau maula maknanya sayyid, maka menjadi benar. Kama yuqalu hadza maula fulan. Sebagaimana kalau ada orang mengatakan dalam bahasa Arab, ini adalah maulanya si fulan. Ai sayyiduhu, maksudnya sayyid, sayyid itu tuan. Ya, sayyid itu juragan, tuan, orang yang terhormat. Wala syakka annahu sayyiduna, dan tidak tahu lagi bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid kita. Wa an Anas bin Malik anna rajulan qala. Dari Anas bin Malik ada seorang mengatakan, ya Muhammadu, ya sayyiduna, wa ibna sayyidina, wahai Muhammad, wahai sayyid kami, wahai anaknya sayyid kami. Jadi ada orang datang tiba-tiba kemudian memuji-muji Nabi, wahai Muhammad, wahai sayyid kami, wahai anaknya sayyid kami. Karena bapaknya Nabi Abdullah adalah orang terpandang di kalangan Quraisy. Wa khairana wa ibna khairina, dan engkau adalah orang terbaik di antara kami, dan engkau adalah anaknya orang terbaik di antara kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, perhatikan. Ya, ini sebetulnya ada awalannya. Ya ayuhan nas qulu biqaulikum, kata Nabi. Wahai manusia, silakan kalian katakan apa saja yang kalian ingin katakan kepadaku. Namun la yastahwiyannakum asyaitan, la yastahwiyannakum asyaitan. Jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Anna Muhammad ibn Abdullah, Abdullah wa rasuluhu. Aku Muhammad bin Abdullah, aku sekedar hamba Allah dan Rasulnya. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati, demi Allah, aku tidak suka kalian mengangkat aku melebihi dari kedudukanku yang sebenarnya. Allati anzalani Allah, ya Allah telah dudukkan aku pada manzilah tersebut, pada kedudukan tersebut. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Ya, maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi dipanggil dengan sayyid, ya sayyiduna, ya, wahai sayyid kami. Dan Nabi tidak ingkari ucapan sayyidnya ini. Namun yang Nabi ingkari adalah sikap dia yang memuji Nabi berlebih-lebihan dengan pujian yang banyak. Dan Nabi khawatir ini akan menjerumuskan kepada perkara yang haram. Maka pada asalnya yang disebutkan oleh orang tadi ini tidak haram. Namun saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kepada perkara yang haram, Nabi larang. Karena sudah ada tanda-tandanya, sudah ada korinahnya. Orang muji kok terus-menerus berlebih-lebihan. Ya, gak cuma satu pujian, gak cuma dua. Namun banyak pujiannya. Makanya ada korinah, ada tanda-tanda akan terjerumus kepada perkara yang haram. Namun aslinya yang disebutkan oleh orang tadi tidak salah. Disebut sayyid, disebut khairana, orang yang terbaik di antara kami. Tidak salah. Ya, maka dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya tidak boleh kita memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan. Yang melebihi kedudukan beliau, yang melebihi kodrat beliau sebagai manusia. Ya. Dengan kita memuji beliau dengan sifat-sifat uluhiyah misalnya. Dengan mengatakan bahwasanya dengan engkau wahai Muhammad terlepaslah semua ikatan. Ya. Dicapailah semua hajat-hajat. Ini enggak boleh. Seolah-olah Nabi ini seperti Allah, seperti Tuhan, bisa mengabulkan hajat-hajat, bisa melepaskan ikatan-ikatan, ya, bisa mengeluarkan orang dari bahaya-bahaya. Ya, maka ini pujian yang melebihi batas. Nabi tidak suka. Ya, Nabi tidak suka. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, yakni abaha sallallahu alaihi wasallam lahum ayyakulu anta sayyiduna. Nabi membolehkan, orang tadi mengatakan anta sayyiduna boleh, tidak haram. Lakinnahu qala la yastahuyyannakum asyaitan. Namun Nabi mengatakan jangan sampai setan menjerumuskan kepada kalian. Menjerumuskan kalian kepada hal yang haram. Li'alla ya'tadu, agar mereka tidak melebihi batas. Maka hadis ini sering dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan adanya kaidah saddud dari'ah. Kaidah saddud dari'ah. Pada zatnya yang dilarang ini belum sampai haram. Namun bisa menjadi sarana, menjadi dari'ah. Dari'ah artinya sarana, ya, sarana kepada keburukan. Ya. Kalau sarana kepada kebaikan namanya wasilah. Sarana kepada keburukan namanya dari'ah. Ketika ada qarinah, ada pertanda bahwasanya ini akan menjadi sarana kepada keburukan, maka dilarang. Saddan li dari'ah. Untuk menutup celah pintu menuju kepada keburukan. Ya, namun ala kulli hal, tentang sebutan maula, ya, di sini beliau tidak merinci. Ya. Beliau hanya menyebutkan di antara maknanya sayyid. Ya. Dan sayyid adalah benar. Ya, menyebut Nabi SAW dengan sayyid benar. Nah, maka wallahu a'lam, di sini beliau Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan menyebut Nabi SAW sebagai maula, maulana. Itu boleh. Ya. Menyebut Nabi sebagai maulana. Seperti yang banyak terdapat dalam lafaz-lafaz salawat yang ada di sekitar kita. Ya. Nabi disebut dengan maulana, ini sebetulnya tidak mengapa. Wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyid dan maula kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ihya'i ma'alimi dinihi hatta yu'ayyidu bi ruhin min indillahi. Dan semoga Allah taala menghidupkan ma'alim, rambu-rambu dari agamanya, maksudnya syariatnya. Sehingga Allah yu'ayyidu, sehingga mereka yu'ayyidu, para imam dan para umara, yu'ayyidu mendukung. Ya, mendukung rambu-rambu tersebut, mendukung syariat, biruhin min indillah, dengan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ana an nashra'a fima qasadnahu musta'inina bihaulillahi fanakul. Dan sekarang kita akan lanjut kepada apa yang kita tuju dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dalam paragraf ini, untuk perhatikan, di sini beliau, Syekh Muhammad Al-Khudhari, beliau mendoakan para a'immah dan para umara. Ya, mendoakan para pemimpin kaum muslimin. Maka inilah sikap yang benar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Senantiasa mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW ketika ditanya, ad-dinu nasihah. Liman, ya Rasulullah. Agama itu nasihat. Kepada siapa? Lillahi. Wali rasulihi. Wali a'immatil muslimina. Wa amatihim. Nasihat kepada Allah. Nasihat kepada rasul-rasulnya. Dan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Nasihat. Yang baik. Dan juga kepada amatihim, kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Maka ini manhaj al-sunnah wal jamaah, senantiasa mendoakan kebaikan kepada para a'immah, pada umara, pada pemimpin kaum muslimin, bukan malah menjelek-jelekannya, bukan malah mengungkap aibnya, membahas-bahas kesalahannya di depan umum, bukan. Namun mendoakannya. Kemudian an-nasabu asy-syarif. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. As-sayyidu al-akramu alladhi syarufan nasu biwujudihi. Beliau adalah as-sayyid, seorang sayyid yang akram, yang mulia, yang manusia menjadi mulia dengan keberadaannya. Perkataan ini dikomentari oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, qauluhu rahimahullah alladhi syarufan nasu biwujudihi. Manusia menjadi mulia karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ibaratun laysat sadidah. Ini perkataan yang tidak benar, yang keliru perkataan ini. Kenapa? Faqat syarufan nasu bi risalatihi alaihi salatu wassalam. Manusia menjadi mulia karena risalahnya. Bukan sekadar keberadaan Nabi, namun dengan apa yang beliau bawa, dengan ilmu yang beliau bawa, hidayah yang beliau sampaikan. Amma mujarrad wujudihi fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yahsul bihi linnasi syarafun ila ba'da an bu'itha birisalah. Adapun sekadar adanya beliau, maka manusia tetap dalam keadaan jahiliyah, tidak menjadi mulia sampai beliau diutus menjadi nabi. Ketika Nabi masih kecil, masih anak-anak, belum datang kemuliaan itu. Masih remaja, belum diutus jadi nabi, belum datang kemuliaan itu. Sampai diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Walihada falladzina yahtafiluna bi'idil miladin nabawi mukhti'un. Oleh karena itu, orang-orang yang merayakan hari ulang tahun Nabi, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mukhti'un, yang keliru. Li'annahu law quddira ay yakuna hunaka ihtifalun lakana al-ihtifalu bi syai'ain. Kenapa demikian? Karena andaikan kita mau merayakan sesuatu dari beliau, andaikan ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita rayakan, maka yang patut untuk dirayakan itu dua. Yang pertama, bi'tsatihi, diutusnya beliau menjadi rasul. Wa bihijratihi, dan hijrahnya beliau ke Madinah. Andaikan ada yang mau dirayakan adalah dua ini, diutusnya beliau menjadi rasul atau hijrahnya beliau. Karena ini tonggak berdirinya Islam. Ya, duanya tonggak berdirinya Islam. Ya. Yang mana dengan diutusnya Nabi SAW, manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Dengan diutusnya beliau. Amma bi'atsatuhu faqad sya'a minha an-nur. Dengan diutusnya beliau maka telah tersebarlah cahaya ke seluruh dunia. Wa amma hijratuhu faqad sya'a minha al-mulku wad-daulah. Dengan hijrahnya beliau ke Madinah maka tersebarlah kerajaan Islam dan daulah Islam. Amma wiladatuhu faqad fa innahu lam yasul bihin nas dzalika nur alladhi hasala ba'da bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun semata-mata kelahiran beliau, maka manusia belum mendapatkan cahaya, yang cahaya ini baru didapatkan setelah beliau diutus. Ya, sekedar lahirnya beliau tidak ada apa-apa. Tidak ada cahaya itu. Cahaya baru muncul ketika beliau diutus menjadi nabi atau rasul. Ya, adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika beliau lahir, maka seluruh binatang itu bersyukur, bergembira. Kemudian orang-orang kafir juga bergembira. Maka ini riwayat yang palsu. Hadis yang palsu. Ya, maka Syekh Ibnu Utsaimin mengkritik perkataan Al-Khudhari. Kemudian beliau Ibnu Utsaimin melanjutkan, faquluhu syarufan nas biwujudihi fiha nadhar. Demikian juga perkataan syarufan nas biwujudihi, manusia menjadi mulia karena keberadaan Nabi. Fiha nadhar, maka ini ya perkataan yang tidak tepat. Ucapan fihi nadhar secara literal artinya perlu ditinjau. Tapi maksudnya ini keliru. Maksudnya ini keliru. Wasawabu ayyuqala. Ya. Bukannya beliau mengatakan aswab. Yang benar semestinya yang dikatakan adalah birisalatihi. Syarufan nas birisalatihi, bukan biwujudihi. Manusia menjadi mulia karena dengan adanya risalah beliau yang beliau bawa. Ainalu asyrafa birisalatihi sallallahu alaihi wasallam. Manusia mendapatkan kemuliaan dengan sebab risalah yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah itu Syekh Al-Khudhari menyebutkan nasab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita bacakan tentang nasab beliau, ya, di sini Syekh Al-Khudhari tidak membahas tentang nama-nama beliau, ya. Nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita tambahkan sedikit faedah tentang nama-nama beliau, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya beberapa nama. Nama yang paling asal adalah Muhammad. Ya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, ya, dan surat Muhammad bahkan ada nama suratnya. Dalam surat Muhammad Allah katakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Di sana disebutkan nama Muhammad. Kemudian juga Allah katakan, makana Muhammadin aba ahadum min rijalikum walakin Rasulullah. Bukanlah Muhammad itu ayah dari laki-laki di antara kalian. Ya. Karena anak-anak Nabi, ketika Nabi wafat, yang tersisa tinggal wanita semua. Tidak ada laki-lakinya. Walakin Rasulullah, namun beliau adalah Rasulullah. Di sini disebutkan nama Muhammad lagi. Makana Muhammad. Ya, maka ini nama yang sabit, yang sahih. Nama Muhammad ini sahih. Terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis banyak sekali. Dalam hadis banyak sekali. Kemudian Nabi juga punya nama-nama yang lain. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, inna li asma, aku memiliki beberapa nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Namaku Muhammad, yang kedua Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihil kufra. Dan aku adalah al-mahi. Ya, pakai ha kecil. Al-mahi, artinya yang menghapus. Karena Allah menghapus kekufuran denganku. Kemudian yang keempat, wa ana al-hashir alladhi yusharu nasu ala qadamayya. Aku adalah al-hashir, orang yang mengumpulkan. Karena nanti di akhirat, orang-orang dikumpulkan mendekati kakiku. Wa ana al-aqib, dan aku adalah al-aqib. Al-aqib artinya yang terakhir. Nabi terakhir. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Juga terdapat hadis yang lain dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana asma. Nabi SAW mengenalkan nama-nama beliau kepada kami. Faqala anna Muhammad, aku bernama Muhammad. Wa Ahmad, aku juga bernama Ahmad. Wal Muqaffi, dan aku juga Al Muqaffi. Wal Hashir, dan aku juga Al Hashir. Wa Nabiyut Taubah, dan aku juga Nabiyut Taubah. Wa Nabiyur Rahmah, dan aku juga bernama Nabiyur Rahmah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan juga di antara nama beliau yang paling sering disebut adalah An-Nabi dan Ar-Rasul. Banyak sekali dalam Al-Qur'an disebutkan nama beliau hanya An-Nabi dan Ar-Rasul. Ya, maka An-Nabi dan Ar-Rasul ini juga nama beliau. Sehingga ketika kita mendengar nama-nama, ya, ketika kita mendengar sebutan An-Nabi dan Ar-Rasul dengan ma'rifah, maka kita juga dianjurkan untuk bersalawat. Ya, kata Nabi SAW, Al-Bakhil alladzi dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku dan dia tidak mau bersalawat kepadaku. Dan di antara nama beliau tadi An-Nabi, Ar-Rasul. Demikian juga tadi Ahmad, Al-Muqaffi, Al-Hashir, Al-Mahi dan seterusnya. Nama-nama ini kalau disebut, maka kita mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya Muhammad. Dan sebetulnya para ulama mengambil istinbat dari banyak ayat-ayat untuk menyebutkan nama-nama yang lain. Ya, disebutkan nama-nama lain diantaranya Nabiul Ummi, kemudian Asy-Syahid, Al-Mubashir, kemudian Da'iyan Ilallahi, kemudian Sirajam Munirah, Raufur Rahim dan yang lainnya. Dan ini sifatnya hanya istinbat, ya, tidak jelas, tidak sharih pendalilannya. Adapun yang disangka oleh sebagian orang yaitu Toha dan Yasin. Sebagian orang menyangka Toha dan Yasin adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, ketika para ulama membahas tentang huruf muqatta'ah, ya, alif lam mim, kaf ya ha, ain sad, kemudian alif lam ra, ini huruf muqatta'ah. Ya, di antaranya juga Yasin dan Toha. Para ulama khilaf panjang tentang huruf muqatta'ah. Sebagian ulama ada mengatakan huruf muqatta'ah ini adalah rasm, simbol dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada mengatakan huruf-huruf muqatta'ah ini adalah nama Nabi. Nama Nabi. Ini ada ya dalam kitab-kitab ulumul Quran. Di antara yang mereka jadikan landasan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ajurri dalam kitab beliau Asy-Syari'ah. Disebutkan dalam hadis tersebut, innali inda rabbi azza wa jalla asrah asma. Aku di sisi Rabbku punya 10 nama. Qala di antaranya Abu Tufail. Ya. Atau qala Abu Tufail mengatakan, Qad hafidtu minha samaniyah. Aku mengingat 8 nama. Yaitu Muhammad, Ahmad, Abul Qasim, Al-Fatih, Al-Khatam, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir. Qala Abu Yahya At-Taimi. Kemudian di antara perawi hadis bernama Abu Yahya At-Taimi mengatakan, Za'ama Saif anna Aba Ja'far qala lahu. Diklaim oleh Saif, seorang perawi hadis juga, bahwasanya Abu Ja'far mengatakan kepadanya, Innal Ismain Al-Baqiyain Toha wa Yasin. Nah, tadi kata Abu Tufail ada 10 nama. Yang aku ingat 8. Dua lagi apa? Ya, ada tambahan dari Abu Ja'far, salah seorang perawi, yang dua lagi adalah Toha dan Yasin. Ya, ini hadis diriwayatkan tadi oleh Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Namun dalam hadis ini terdapat perawi yang lemah. Bahkan dua perawi yang lemah, di antaranya Saif bin Wahab dan Abu Yahya At-Taimi. Dua perawi yang lemah, maka ini hadis yang sangat-sangat lemah. Oleh karena itu, maka tidak benar. Hadis ini tidak bisa dijadikan hujah untuk mengatakan bahwasanya Toha dan Yasin adalah nama Nabi. Yang rajih wallahu a'lam, Toha dan Yasin adalah huruf muqata'ah. Dan huruf muqata'ah itu tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huruf muqata'ah tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau mengatakan tidak boleh kita menerka-nerka namanya apa. Karena Allah tidak jelaskan, ya sudah kita katakan wallahu a'lam, Allah yang tahu. Ya, maka intinya Toha dan Yasin ini bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita baca di sini nasab dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Al-Khudhari. Beliau mengatakan, "Huwa Muhammad ibn Abdullah min zaujihi Aminah." Namanya Muhammad bin Abdullah dari istrinya Abdullah yang bernama Aminah. Binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah, berarti Aminah orang Quraisy. Ibn Abdul Muttalib min zaujihi Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Kakak beliau namanya Abdul Muttalib. Nenek beliau namanya Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah, orang Quraisy. Wa kan Abdul Muttalib syaikhan mu'azzaman fi Quraisyin. Dan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, Abdul Muttalib adalah seorang tokoh besar, muazzam, orang yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Di antara keistimewaan beliau adalah yasduruna an ra'ihi fi mushkilatihim. Orang-orang Quraisy, mereka menyerahkan urusan-urusan mereka, perselisihan-perselisihan mereka kepada Abdul Muttalib. Ya. Ini orang sepuhnya. Ya. Orang bijaknya di antara mereka. Wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim, dan mereka biasa mengedepankan Abdul Muttalib dalam perkara-perkara yang penting-penting. Kalau ada urusan penting, maka yang diajukan tuh Abdul Muttalib, biar dia yang urus. Maka ini menunjukkan beliau orang yang mulia, dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Ditambahkan faedah dari Syekh Utsaimin, beliau mengatakan wa yadullu li hadza anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi yaumi Hunain yaqul. Ditambahkan lagi oleh hadis bahwasanya Nabi bersabda, ana nabi la kadhiba, aku adalah nabi, aku tidak berbohong. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Yang disebutkan Abdul Muttalib bukan Abdullah. Ya, walam yaqul ana ibnu Abdullah, ana ibnu Abdullah. Nabi tidak mengatakan aku anaknya Abdullah. Wadzalika li'anna Abdul Muttalib ashharu min Abdullah fi Quraisy, karena Abdul Muttalib lebih masyhur, lebih mulia di kalangan Quraisy. Ya, kalau cuma disebutkan saya anaknya Abdullah, wah, Abdullah kan biasa aja. Orang-orang Quraisy enggak kagum jadinya. Nah, ketika disebutkan saya anaknya Abdul Muttalib, mati kagum. Orang-orang menjadi kagum. Li'annahu dhu ra'yin sadidin wa li'annahu sayyidun fi qaumihi. Karena Abdul Muttalib adalah orang yang pikirannya lurus dan seorang sayyid, seorang yang dituakan, seorang yang dimuliakan di kaumnya. Fantama Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi fi maqami syaja'ah wal iqdam. Maka Nabi menisbatkan diri kepada beliau dalam kondisi-kondisi yang butuh kepada syaja'ah, keberanian, dan juga iqdam, butuh kepada keunggulan. Dan ini juga menunjukkan bolehnya menisbatkan diri kepada kakek atau kepada kakek buyut dan seterusnya ke atas. Ini kebiasaan orang Arab. Muhammad bin Abdul Muthalib, padahal Abdul Muthalib kakeknya, bukan bapaknya. Di antara juga yang lain, Ahmad bin Hanbal, ulama kita yang masyhur, Imam Ahmad. Hanbal ini kakeknya, bukan bapaknya. Kemudian Ibnu Hashim, kakek buyutnya Nabi namanya Hashim, min zaujihi Salma, dari istrinya yang bernama Salma. Di sini beliau menggunakan kata-kata min zaujihi, bukan min zaujatihi. Menunjukkan bahwasanya kata-kata az-zawj ini berlaku untuk dua-duanya, suami dan istri bisa. Tapi kalau zaujah hanya istri. Ya. Nenek buyutnya Nabi namanya Salma binti Amr An-Najariyah Al-Khazrajiyah, ya, dari suku Khazraj. Ibn Abdul Manaf min zaujihi Atikah binti Murrah As-Sulami. Kakek-kakek buyutnya Nabi, bapaknya dari kakek buyutnya Nabi namanya Abdul Manaf, istrinya bernama Atikah binti Murrah As-Sulamiyah. Lakin Banu Abdul Manaf ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Abdiddar yasta'thiruna bihadhil mafakhir. Namun Bani Abdul Manaf mereka bersepakat. Ya, mereka memiliki pandangan yang sama, artinya bersepakat untuk tidak meninggalkan bani dari paman mereka yaitu Abdiddar. Yasta'thiruna bihadhil mafakhir, sehingga mereka bisa mendapatkan pengaruh dari kebanggaan ini. Ya. Perlu diketahui Abdul Manaf bapaknya namanya Qusay, nanti disebutkan di sini namanya Qusay. Dan Qusay juga seorang pembesar, ya, bahkan seorang pemimpin kabilah, ya, mungkin bisa dikatakan seperti raja gitu ya, namun zaman dahulu belum ada kerajaan, ya, kabilah-kabilah. Ya, Qusay punya 4 anak. Qusay punya 4 anak. Yang paling besar namanya Abdiddar. Abdiddar. Yang kedua namanya Abdul Manaf. Yang ketiga namanya Abdul Uzza. Yang keempat namanya Abdul Qusay. Ya, Qusay nama bapaknya sendiri, dikasih anak namanya Abdul Qusay. Ya, maka ini kebiasaan orang jahiliyah, mereka suka membuat nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ya, Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Dar, padahal ini bukan nama-nama Allah, ya. Bahkan nama bapaknya sendiri Abdul Qusay. Ya, maka punya 4 orang anak. Dan karena Qusay ini adalah pemimpin kabilah, ya, dia punya pemerintahan, punya wilayah. Dan model pemerintahan ketika itu belum secanggih sekarang. Ya, ada parlemen, ada DPR. Ya, maka pemerintahannya, modelnya di bawah pemimpin, di bawah pemimpin kabilah ada 6 departemen. Ya, ada 6 divisi. Ini apa namanya? Idenya Qusay membagi pemerintahannya menjadi 6 bidang, 6 divisi, 6 departemen. Yang pertama namanya As-Siqayah, departemen As-Siqayah. Yang ngurusi suqya, air minum. Kemudian yang kedua Ar-Rifadah, yang mengurusi makanan. Ini enggak ada dalam kitab. Yang ketiga Al-Hijabah. Al-Hijabah yang mengurusi Ka'bah. Sejak zaman dulu Ka'bah sudah ada yang ngurusi khusus. Yang keempat An-Nadwah. An-Nadwah yang ngurusin masalah undang-undang, peraturan. Yang kelima Al-Qiyadah, yang ngurusi militer, tentara. Dan yang keenam Al-Liwa, yang ngurusi bendera. Ya, bendera saja ada yang ngurusi sendiri departemennya. Karena bendera ini penting. Sebagai tanda perang, sebagai tanda penguasaan, ya, sebagai panji kehormatan negara dan seterusnya. Dan juga al-liwa ini ngurusin hubungan antar kabilah, ya, hubungan luar negeri istilah kita. Maka di sini baru kita bisa memahami kada yufdi al-amru ila al-qitali laula an tadaraka al-amra uqala'u al-fariqain. Dan hampir-hampir sering terjadi qital, perperangan di antara tadi anak-anaknya Qusay. Ya, kalau tidak dipisahkan oleh orang-orang uqala, orang-orang berakal di antara mereka. Fa'atau Bani Abdi Manaf as-siqayah. Bani Abdul Manaf yang paling berkuasa sepeninggal Qusay. Ya, karena Abdul Manaf pinter deh dalam memanage negara. Nah, maka Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf memberi departemen Siqayah kepada Bani Abdul Dar. Siqayah tadi ngurus apa? Ngurus minuman. Warifadah dan juga ngurus rifadah. Siqayah dan rifadah dikasih kepada Abdul Dar, Bani Abdul Dar. Masalah minuman dan makanan. Wa qadamata fihim ila an intaha lil Abbas ibn Abdul Muthalib. Dan ini terus-menerus terjadi sampai berakhir di tangannya Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma li banihi min ba'dih, kemudian diurus oleh Bani Al-Abbas, ya. Bani Al-Abbas bin Abdul Muthalib, masalah siqayah dan rifadah. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Amal hijabah, adapun hijabah, hijabah tadi ngurus apa? Ngurus Ka'bah. Fabaqiyat biyadi Bani Abdul Dar, diurus oleh baninya Abdul Dar, keturunannya Abdul Dar. Fa aqarraha lahum asy-syar'u. Maka ini pun disetujui oleh syariat mereka, oleh aturan mereka. Fa hiya fihim ila al-an, dan ini masih dipegang oleh mereka sampai sekarang. Ya. Masalah hijabah, pengurusan Ka'bah. Ya. Diurus oleh keturunannya Bani Abdul Dar sampai sekarang. Wahum Banu Syaibata ibni Uthman ibni Abi Talhata ibni Abdul Uzza ibni Uthman ibni Abdul Dar. Ini nasabnya saja. Wa amal liwa, adapun divisi liwa atau departemen liwa yang ngurus apa tadi? Ngurus bendera. Fadama fihim hatta abtalahu al-Islam. Maka terus dipegang oleh mereka, yaitu Bani Abdul Manaf. Sampai abtalahu al-Islam, sampai dibatalkan oleh Islam. Tidak ada lagi kabilah-kabilah yang ada Islam. Wa ja'alahu haqqan lil khalifati. Dan Islam menjadikan liwa ini, masalah bendera, menjadi haknya khalifah alal muslimin. Yada'uhu fi man yarahu salihan lahu wa kadzalika an-nadwah. Ya, maka khalifah memberikan kepada orang yang dinilai berhak untuk menjaga liwa bendera. Demikian juga An-Nadwah dipegang juga oleh Abdul Manaf dan dibatalkan juga oleh Islam, sehingga setelah masa Islam masalah An-Nadwah juga dipegang oleh khalifah. Ya, jadi ada 6 departemen tadi, Siqayah dan Rifadah dipegang oleh Bani Abdul Manaf, ya, atau Abdul Dar. Kemudian Al-Hijabah dipegang juga oleh Abdul Dar. Kemudian An-Nadwah dan Al-Liwa dipegang oleh Abdul Manaf. Dan juga Al-Qiyadah. Al-Qiyadah juga dipegang oleh Bani Abdul Manaf. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil faedahnya yang bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.